وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الممتحنة وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة أي لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. يعني jangan kau adab kami ya Allah melalui tangan-tangan mereka. Fayaqulun, sehingga orang-orang kafir akan mengatakan haula'i in law kana haula'i 'alal haq, seandainya kaum muslimin ini berada di atas al-haq, niscaya mereka tidak akan kalah dalam peperangan. Barakallahu bikum. Bi'isamil kawafir, yakni amara ashabun nabi sallallahu alaihi amara ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bifirati nisaihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahabat-sahabat nabi untuk menceraikan istri-istri mereka. Baik. Menceraikan istri-istri mereka yang dalam posisi masih kafir musyrikah di Makkah, sementara suami mereka sudah hijrah ke kota Madinah dengan keimanan dan keislamannya. Mereka sudah di Madinah sementara istri mereka masih kafir di kota Makkah. Maka Allah memerintahkan mereka, para sahabat Rasulullah, untuk menceraikan istri mereka. Baik. Qala rahimahullahu taala babun la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian wali, pelindung, pembela. Baik. Tidak boleh dijadikan orang-orang kufar yang mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Qala rahimahullahu taala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr ibn Dinar qala haddatsani Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد. طيب. كتعالى بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أكد أوتس أولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku dan Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad, tiga sahabat mulia, Ali bin Abi Talib, Zubair dan Ali Miqdad. Qala intaliqu hatta ta'tu rawdat khakhin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah kalian bertiga sampai kalian berada di tempat lembah yang namanya rawdah. Raudhatu Khakh. Fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Karena di lembah itu ada seorang perempuan yang lagi melakukan safar sendirian. Tidak ada yang menyertainya, tidak laki dan tidak perempuan, pokoknya sendirian dia melakukan perjalanan menuju Makkah. Dha'ina. Perempuan itu membawa surat. Fakhudhuhu minha. Ambil surat itu darinya. Barakallahu bikum. Fadhahabna, kata Ali bin Abi Talib, fadhahabna ta'ada bina khailuna hatta atina ar-rawdah. Maka kami pun memacu kuda kami dan kami silih berganti ke depan, berpacu. Terkadang ini yang maju, terkadang yang maju. Hatta atina rawah, sampai kami mendatangi lembah itu. Faidha nahnu bidda'ina, ternyata persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan lagi mengendarai kendaraan. Faqulna akhrijil kitab, maka kami pun mengatakan, keluarkanlah kitab itu, surat itu, mari. Mari surat itu, sini. Qalat ma ma'i min kitab, perempuan ini mengatakan, aku tidak membawa surat, tidak ada surat di sini. Faqulna la tukhrijannal kitaba aw lanulqiyanna thiyab. Kata Ali, kalau mestinya engkau mengeluarkan surat itu, mari keluarkan. Satu di antara dua pilihan. Kau keluarkan kitab itu atau enggak, kami akan telanjangi engkau. Kami akan copot seluruh pakaianmu dan memeriksa. Barakallahu, mana? Mana yang bagus? Rela mengeluarkan atau dengan paksa? Fa akhrajathu min iqasiha, min ifasiha, min ifar, min ifasiha. Barakallahu fikum. Maka dia pun mengeluarkannya dari gulungan rambutnya. Fa'atayna bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun membawa surat itu mendatangi Rasulullah. Faidha fihi min Hatib bin Abi Balta'ah. Ternyata surat itu begitu dibuka, ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ila unasim minal musyrikin mimman bimakkata. Ditujukan untuk orang-orang dari kalangan musyrikin yang ada di kota Makkah. Dikhabarin bi ba'di amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat itu berisi khabar tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah persiapan untuk menyerang kota Makkah. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha ya Hatib?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib bin Abi Balta'ah dan mengatakan, "Apa ini wahai Hatib?" Demikian sesungguhnya ketika kita dihadapkan satu permasalahan, jangan terlalu cepat mengambil sikap sebelum memastikan duduk permasalahan yang sesungguhnya. Jadi, jangan dapat kabar langsung vonis, tidak bisa. Barakallahu fikum. Walaupun ada bukti terkadang, datangkan orangnya. Apa gerangan? Apa masalahnya? Baik. Walaupun ada bukti-bukti. Faidha fi Hatib bin Abi Balta'ah ila unasi minal musyrikin. Ma hadha ya Hatib? Apa ini? Kenapa engkau menulis surat seperti ini? Qala ta'ajjal 'alayya ya Rasulullah. Maka Hatib pun mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau tergesa-gesa menghukumi saya. Inni kuntum ru'un min Quraisy walam akum min anfusihim. Aku memang terhitung dari kalangan Quraisy, tapi aku bukan aslinya dari Quraisy. Aku hanya menikah dengan perempuan Quraisy sehingga aku masuk ke dalamnya dan teranggap bagian dari mereka. Cuma kalau diusut punya usut, aku bukan orang Quraisy, itu maksudnya. Jadi, karena menikah ya, terjadilah hubungan kekerabatan. Wa kana mimman ma'aka minal muhajirin lahum qarabat yahmuna biha ahlihim wa amwalahum bi Makkah. Dan engkau ya Rasulullah bersama dengan orang muhajirin memiliki di sana kerabat-kerabat yang mungkin menjaga keluarganya, hartanya di Makkah. فأحببت إذا إنفاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. فأحببت, maka aku pun pengen kalau memang luput aku dari nasabnya orang-orang Quraisy, maka aku bisa mendapatkan sesuatu, aku bisa melakukan sesuatu dengan menulis surat ini kepada mereka sebagai mereka akan menjaga keluargaku dan menjaga harta bendaku di Makkah. Kalau kalian ada keluarga kerabat kalian, tapi aku tidak ada. Aku pengen ada kebaikan dari aku untuk mereka sehingga mereka bisa membalasnya dengan cara menjaga keluargaku dan harta bendaku. Wa ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan min 'an dini. Dan tidaklah aku melakukan itu karena kekafiran dan murtad dari agamaku. Barakallahu fikum. Tapi kesalahan. Barakallahu fikum. Kesalahan. Barakallahu fikum. Kesalahan. Dan alasannya tidak bisa dibenarkan. Baik, radhiyallahu ta'ala. Nah, demikianlah orang terkadang dia dengan pemikirannya sendiri menganggap, oh ini mungkin bagus ini, barakallahu fikum. Tapi belum tentu bagus untuk semuanya, karena ini menyangkut masalah negara, barakallahu fikum. Menyangkut masalah besar, barakallahu fikum. Membocorkan rahasia negara ini perkara yang berat, barakallahu fikum. Hanya karena tujuan-tujuan pribadi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh dia telah berlaku benar pada kalian, yakni keadaannya ya seperti itu. Dia tidak murtad dan dia tidak kufur. Lah cuma salah keliru tetap. Barakallahu fikum. Innahu qad adhib. Faqala Umar da'ni ya Rasulullah fa'adrib unuqahu. Kata Umar, ya Rasulullah biarkan aku penggal leher orang ini. Innahu syahida Badra. Dia ini orangnya sudah hadir dalam perang Badar. Ini menunjukkan bahwa hukuman bagi para mata-mata itu adalah bunuh. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Cuma beliau mengatakan dia telah hadir dalam perang Badar sehingga tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Adapun kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan wa ma yudrika la Allah azza wa jalla tala ala ahli Badr. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apa taunya engkau atau tahukah engkau wahai Umar bahwa Allah Azza wa Jalla melihat orang-orang yang hadir dalam perang Badar dengan semangat juang mereka, jihad mereka, Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa saja yang engkau inginkan atau kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Di keistimewaan ahlu Badr. Taib. Faqala Amr wa nazala fihi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Maka turunlah ayat ini. Ini dia biasa dikatakan asbabun nuzul. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Qala la adri al-ayata fil hadithi aw qawlu Amr. Aku tidak mengetahui apakah ayat ini bagian dari hadis atau cuma sekedar ucapannya Amr. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali qala qila li Sufyan fi hadza Panazalat la tattakhidhu adui wa aduwakum awliya ala ayah. Qala Sufyan hadha fi hadithin nas. Hafidtuhu min Amr. Ma taraktu minhu harfan. Wa ma ara ahadan hafidhahu ghairi. Berkata Sufyan hadha fi hadithin nas. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang. Hafidtuhu min Amr. Aku menghafalnya dari Amr. Wa ma taraktu minhu harfan. Aku tidak meninggalkan sedikit pun dari apa yang dia ucapkan. Wa ma ara ahadan hafizahu ghairi. Dan aku tidak melihat ada orang yang menghafalnya kecuali aku. Masya Allah tabarak wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lam biimanihin. Kalau datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminat yang hijrah meninggalkan kampung halamannya menuju kalian negeri Islam, negeri kaum mukminin, maka hendaknya kalian menguji mereka. Apakah betul-betul mereka beriman atau tidak? Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian betul-betul mengetahui bahwa dia adalah perempuan yang beriman, maka jangan kalian kembalikan ke orang-orang kafir Makkah. Karena perjanjian di Hudaybiyah, siapa saja yang meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, maka wajib bagi Rasulullah untuk mengembalikannya ke kota Makkah. Barakallahu fikum. Di situ tidak dirinci laki atau perempuan. Pokoknya siapapun yang lari meninggalkan kota Makkah menuju Madinah bergabung dengan Rasulullah harus dikembalikan. Barakallahu fikum. Maka Allah SWT yang mengecualikannya, melarang. Barakallahu fikum. Adapun laki-laki, ya mungkin barakallahu fikum mereka masih bisa mencari daya untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak bisa masuk dan ditolak untuk diterima di kota Madinah, mungkin dia bisa cari jalan yang lain walaupun tidak kembali ke kota Makkah. Barakallahu fikum. Tapi perempuan butuh perlindungan, maka hukumnya beda, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Terus konsekuensinya juga kata Allah Subhanahu wa taala, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Kalau perempuan ini kafir dua-duanya, lagi suami istri kafir, sang perempuan masuk Islam, maka langsung terjadi pasakh. Karena tidak boleh nikah antara laki-laki kafir dengan perempuan mukminah. Barakallahu fikum. Adapun misalnya kita biat, misalnya laki perempuan Nasrani atau Yahudi, pokoknya kafir. Kemudian sang suami, barakallahu fikum, sang suami masuk Islam, maka ini masih boleh diharapkan keislamannya. Tapi kalau dia musyrikah harus ditalak, dia tetap dengan kesyirikannya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para sahabat Rasulullah SAW untuk menceraikan istri-istri mereka yang masih tetap tinggal di kota Makkah dalam kondisi musyrikah. Paham barakallahu fikum. Supaya tidak tercampur masalah ini. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Ishaq qala anba'ana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala haddathana ibn Akhi ibn Shihab an ammihi akhbarani Urwah an Aisha radhiyallahu ta'ala anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinu man hajara ilaihi minal mu'minat di hadil ayat bi qawlihi ta'ala ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an. Baik. Wala yushrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'tina bi Al-muhim mereka diuji oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keislaman mereka, ketaatan mereka. Maka Allah mengatakan fa inna alimtum nu'tib innallaha ghafurur rahim. Qala Urwah qalat Aisyah faman aqarra bihadhihi syart minal mu'minati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bay'atuki kalaman. Maka barang siapa yang mengakui dan menjadikan isyarat barakallahu bikum, maka dia adalah seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'sinaka fi ma'rufin fa wa'ihunna wastaghfir lahunallahu innallaha ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Kalau mereka mau mengakui ini sebagai persyaratan dan juga sebagai bukti bahwa mereka telah beriman, ya ayuhan nabiy idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'a. Wahai nabi, kalau datang kepada engkau perempuan-perempuan mukminat, yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'a, membaiat engkau, bersumpah janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan satu apapun, wala yasriqna, bahwa mereka tidak akan mencuri, wala yaznina, dan bahwa mereka tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan bahwa mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan jangan dia mendatangkan kedustaan yang diadakan antara tangan dan kakinya. Taib, yakni ngaku-ngaku bahwa ini anak dia padahal bukan anaknya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan bahwa mereka tidak akan bermaksiat kepada engkau dalam perkara ma'ruf. Kalau ini mereka sepakati, fabayyihunna, maka baiatlah mereka. Wastaghfir lahunallah, dan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Qala Urwah qalat Aisyah, berkata Urwah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, man aqarra bihadhihi syart, bihadha syart, barang siapa yang mengakui syarat-syarat ini dari kalangan mukminat, qala laha Rasulullah SAW qad bayatuki, maka Rasulullah SAW mengatakan aku telah membaiat engkau. Taib, qad bayatuki kalaman, dalam bentuk ucapan, bukan dengan jabat tangan, karena Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan perempuan kecuali mahramnya. Baik, seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Wala wallahi ma massat yaduhu yada imra'atin qat til mubayaah. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang pun dari kalangan perempuan dalam mengambil baiat. Baik. Ma yubayyihunna illa biqaulihi. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membaiat perempuan kecuali dengan bentuk ucapan. Adapun laki-laki, maka apa? dijabat tangannya, digenggam. Barakallahu fiik. Menyentuh perempuan yang bukan mahram adalah perkara yang dilarang. Barakallahu fiikum. Perkara yang dilarang tidak diperbolehkan. Baik. Diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salah seorang di antara kalian yut'an fi ra'sihi bi mikhyatin. Barakallahu fiikum. Khairul lahu min ayyamasamra'atan la tahillu lahu. Jadi ditusuk besi dari kepala di kepalanya, barakallahu fiikum. Itu lebih baik bagi dia ketimbang dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya atau tidak halal baginya. Wala wallahi ma massat yaduhu yada imra'atin qatil mubayah. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun dalam dalam mengambil bayat. Ma yubayyihunna illa biqaulihi qad bayatuki ala dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil bayat mereka, beliau mengatakan aku qad bayatuki ala dhalik. Aku telah membayat kalian atas itu. Taba'ahu Yunus wa Ma'mar wa Abdurrahman bin Ishaq an Az-Zuhri. Wa qala Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri an Urwata wa Amrata. Barakallahu bikum. Kalau barakallahu fikum, kalau penguasa meminta kita untuk bayat, barakallahu fikum, maka kita harus berbayat. Membayat langsung atau melalui perwakilan. Tapi kalau mereka tidak minta, tetap harus kita memiliki apa? I'tiqad. Barakallahu fikum, untuk senantiasa taat terhadap pemerintah. Taat terhadap pemerintah kaum muslimin yang sah. Barakallahu fikum. Harus ada. Taib. Man ma kata Rasulullah, man mata walaysa fi unukhi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Harus ada apa? Harus ada i'tiqad, harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita orang yang taat terhadap pemerintah kaum muslimin. Harus ada itu. Taib. Walaupun kita tidak dimintai oleh pemerintah untuk membaiat secara langsung sebagaimana di zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Karena itu merupakan satu kewajiban taatu ulatil umur, mentaati penguasa kaum muslimin. Tidak kepala negara saja, bukan kepala daerah. Gubernur lah. Kita bayat pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi dari wilayah. Jadi, biasanya di zaman dahulu kalau mereka membayat, mereka meminta agar orang-orang membayat penguasanya melalui apa? Gubernur yang ada pada saat itu. Karena setiap orang bisa langsung ketemu dengan apa penguasa. Baik. Raja atau khalifah. Barakallahu fikum. Banyak itu orang mau diambil bayatnya sementara mereka harus jabat tangan. Baik. Mereka melalui perwakilan. Baik, kita cukup. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.